ada tawuran di antara kita. You dan Dede. Yang suka goyang-goyang malah keke. Ibu yang di atas sana halo. Siga, brawer siga. You dan Dede. Oh, rawo. Saya boleh minta sedikit cahaya tepuk tangannya mana dong buat New Canadies?